إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. إخواني في الدين عزكم الله معاشر المسلمين، kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat-Nya. Allah masih memberikan taufik kepada kita sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah, di antara ibadah-ibadah yang Allah cintai di hari-hari yang mulia di bulan Dzulhijjah, di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni ketika Allah menciptakan langit dan bumi di bulan Dzulhijjah, di hari-hari dilaksanakannya ibadatul haji oleh orang-orang mereka yang berada di Mekah, kaum muslimin menunaikan rukun iman yang kelima sebagai sebuah kewajiban bagi mereka yang mampu. Masyarakat muslimin rahimakumullah, yang kita lakukan pada kesempatan ini bukan hanya sekedar mengenang sejarah yang telah pernah terjadi ribuan tahun yang lalu, dilaksanakan oleh hamba Allah yang mulia khalilnya Ibrahim alaihissalam, ketika beliau dengan serta-merta, dengan segera, dengan penuh ketaatan, dengan penuh ketundukan, melaksanakan perintah yang Allah berlakukan kepada beliau melalui mimpi yang nyata. Mimpi seorang anbiya yang merupakan bagian dari wahyu. Ketika beliau berkata dalam firman Allah, sebagaimana dalam firman Allah, ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara. Qala if'al ma tu'mar, ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Demikian kata Allah dalam firman-Nya ketika Ibrahim berkata kepada putranya, wahai ananda, nah, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka perkatakan, bagaimana menurut pendapatmu? Ismail, sang anak yang tunduk, yang taat dan patuh kepada Allah dan orang tuanya, berkata kepada ayahandanya sebagaimana dalam firman Allah tadi, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Niscaya engkau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin, kisah ini bukan sekedar kenangan. Kisah ini bukan sekedar yakni sejarah masa lalu. Tapi Allah perintahkan kepada nabinya dan juga kepada kita untuk menghidupkan sunnah abad kita, orang tua kita, pemimpin kita, imamul muwahidin. Sunnah yang diabadikan oleh Allah sampai Allah mewarisi langit dan bumi dan seisinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada yang penting untuk kita ambil pelajaran di dalam kesempatan ini. Nah, ibadallah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, bukan sekedar memerintahkan untuk beliau menyembelih putranya, untuk menampakkan ketundukannya, tapi untuk juga mengeluarkan, untuk menguji beliau rahimnam alaihi salam, apakah ada di dalam hatinya kecintaan terhadap Allah lebih tinggi dan lebih dominan, lebih didahulukannya daripada kecintaannya kepada anaknya yang ketika itu masih sangat nyanyi satu-satunya sebagai putra yang beliau tunggu-tunggu, yang beliau minta kepada Allah selama puluhan tahun. Beliau belum menemukan, belum mempunyai anak, sampai ketika beliau setelah berumur udhur, umur 8, hampir 80 tahun lebih, baru beliau mempunyai anak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika itu setelah enam, keduanya menyanyi tunduk kepada perintah Allah, kemudian Ismail diletakkan dan kemudian pisau siap untuk digerakkan, kemudian Allah panggil Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, qad saddaqta ru'ya, Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Engkau telah meyakini bahwa mimpi itu adalah mimpi yang merupakan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, "Wa fadainahu bidzibhin 'adzim." Dan kami tebus Ismail dengan sembelihan yang besar. Ikhwani fiddin, azakumullah ma'asyiral muslimin. Kita melihat di dalam yakni ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut bahwa Allah menebus Ismail dengan sembelihan yang agung, sembelihan yang besar. Kemudian ini pun juga diikuti oleh sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dihidupkan kembali oleh Rasulullah SAW. Beliau setiap saatnya ini, setiap haj, Idul Adha, ataupun ini dalam kesempatan beliau, beliau menyembelih 2 ekor kambing yang sangat gemuk dan besar, dan kemudian sangat-sangat sehatnya. Sampai dikatakan dalam ini riwayat, beliau menyembelih 6 kabsyain, amlahain, akranain. Nah, beliau menyembelih 2 ekor kibas yang sangat sangat baik, sangat bagus. Nah, dan bertanduk besar dan gemuk, sehat. Inilah yang ingin diinginkan, yang ini yang kita ambil pelajaran pada kesempatan ini, ibadallah. Di saat-saat jiwa kita manusia begitu cenderung dan begitu cintanya kepada harta, dan ini merupakan fitrah yang telah diletakkan oleh Allah kepada kita dan menjadi hiasan di dalam diri kita. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril minadh-dhahabi wal fiddah wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harf. Allah menghiasi di dalam diri kita kecintaan kepada anak-anak laki-laki, kemudian kepada wanita, kepada harta, emas dan perak, juga sawah dan ladang dan ternak. Nah, ma'asyiral muslimin, di saat-saat kita disebutkan oleh Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma, ketika kamu mencintai harta demikian kuatnya, demikian besarnya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sungguh kamu begitu sangat cintanya kepada harta. Allah mengingatkan kepada kita dengan tampilan, dengan sejarah yang telah dilakukan oleh Ibrahim dan dihidupkan kembali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyembelih 2 sembelihan yang sangat sehat, yang sangat mahal. Dan inilah yang disebutkan juga dalam sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa la yujzi, yakni diisyaratkan dalam hadis beliau, la yujzi, naam, tidak akan yakni fil adahi, nah, tidak sah yakni yang disembelih itu kecuali yakni ketika, naam, kecuali la ilaha illallah, naam, tidak sah 4 hal yang tidak menyebabkan tidak sahnya sembelihan, yakni al arja, yang bayyinun arjuha, yang maridah, al-maridah, al-bayyin maraduha, wal-kasirah, la tungki, atau kama kala alaihi salatu wassalam. 4 hal yang tidak akan mungkin, yang tidak sah untuk yang dijadikan sembelihan. Yang 6, aura, al-bayyin auruha, yang buta, yang tidak, yang jelas nampak butanya, yang pincang, yang jelas tampak pincangnya, yang sakit, yang jelas tampak sakitnya, dan al-kasirah, yang tidak lagi mampu berdiri karena tidak ada sumsumnya dan tidak ada otaknya. Ma'asyiral muslimin, ini mensyaratkan kepada kita untuk mengeluarkan ini, kita berinfak untuk belanja, untuk mendermakan, untuk mengorbankan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang siap mengorbankan sesuatu yang sangat dicintai oleh beliau, yang ditunggu-tunggu oleh beliau, putra yang disayangi dan cintai oleh beliau, diperintahkan oleh Allah untuk beliau sembelih dengan tangannya sendiri untuk melaksanakan perintah Allah. Ma'asyiral muslimin, Allah pun mengingatkan kita, na'am, untuk menyanyi wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhirihi illa an tughmidu fihi wa alamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang telah menyatakan dirinya mukmin, belanjakanlah harta-harta kamu dari yang baik-baik yang telah kamu usahakan dengan cara yang halal, dengan dari barang-barang yang halal untuk kamu belanjakan, untuk kamu dapatkan rezekinya. Dan jangan kamu, dan juga dari tanaman-tanaman, hendaklah kamu keluarkan dari yang telah dikeluarkan oleh Allah untuk kamu, dari hasil bumi yang baik, tumbuh-tumbuhan ataupun hasil panen yang baik. Nah, wala tayammamul khabith, jangan kamu pilih yang jelek-jelek, jangan kamu pilih yang rendah harganya, jangan kayaknya ini kamu pilih yang sesuatu yang tidak bernilai. Walastum biakhirihi illa antuhmitufi, sedangkan engkau ketika menerimanya, engkau tidak rela untuk menerimanya dengan cara yang demikian, dengan benda yang demikian. Maka ikhwani fiddin azakumullah, ma'asyiral muslimin, pilihlah yang terbaik untuk kita korbankan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridha Allah, sesuatu yang terbaik. Dan ini pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sebagai orang-orang yang telah beriman, telah menyatakan diri mukmin, selalu berharap untuk mendapatkan tingkatan takwa dalam kehidupan kita. Allah menantang kita, Allah mengingatkan kita. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiquna min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidak akan sampai kamu pada tingkatan takwa sampai kamu berani, sampai kamu siap untuk membelanjakan sesuatu yang sangat kamu cintai. Ikhwani fiddin, jazakumullah ma'asyiral muslimin. Yang paling kita cintai, harta yang kita miliki, yang paling berharga dari kita, itulah yang paling berhak untuk kita keluarkan. Nah, sebagaimana dicontohkan oleh Abu Talhah radhiyallahu an, ketika turun ayat ini dibacakan kepadanya, datang dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, al-Buraiha, ladang atau kebun anggur atau kebun kurma yang beliau sangat cintai, yang paling banyak menghasilkan, yang paling disenangi oleh Rasulullah untuk berteduh di dalamnya, semua itu untuk Allah dan Rasulnya. Semua itu untuk Allah dan Rasulnya." Dengan seketika, Abu Talhah menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Tetapi oleh Rasulullah SAW, beliau arahkan Abu Talhah untuk membelanjakan, untuk membagikannya kepada kerabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sunnah dari salafunas saleh, dari para anbiya yang wajib untuk kita yang kita ikuti, yang kita hidupkan dalam diri kita, dan kita ditantang juga oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan tidak ada yang paling kita cintai selain diri kita, waktu kita, jiwa kita, dan yang berharga. Allah menantang kita, mengingatkan kita dengan pernyataannya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annalahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan min fit tawrati wal injil wal qur'an waman awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bih wadhalika huwal fawzul 'adzim. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah menyebutkan sungguh Allah membeli orang dari orang-orang yang beriman itu jiwa dan harta mereka. Maka perbaikilah jiwa-jiwa kita dengan senantiasa taubat kepada Allah, istighfar dan tunduk kepada Allah, menjalankan perintah dan taat ketaatan kepadanya, menjauhi larangan-larangannya, dan bersihkan harta kita dengan cara kita mencarinya dengan cara yang halal, dan membelanjakannya, menggunakannya dengan cara yang halal pula. Dan ini yang diinginkan dari kita ma'asyiral muslimin rahimahni wa rahimakumullah. Kemudian kita hidupkan apa yang diingat, yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita mencoba dan berusaha untuk membelanjakan, memberikan sesuatu yang terbaik, terlebih-lebih di zaman ini, di mana saat-saat musuh-musuh Allah, musuh-musuh dakwah ini ingin selalu berusaha untuk memadamkan. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah tidak ingin kecuali menampakkan dan memenangkan, menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Maka ikhwani fiddin azakumullah ma'asyiral muslimin, mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita membelanjakan, memberikan sesuatu yang terbaik untuk agama ini, untuk dakwah ini, agar diterima oleh kaum muslimin, tersebar di seluruh dunia dengan masing-masing kemampuan kita, dengan masing-masing apa yang ada pada kita. Kita jalankan dakwah ini, kita bela agama ini, kita bela syariat ini, dengan lebih dahulu kita menghidupkannya dengan menerapkannya di dalam diri-diri kita. Kemudian khusus untuk para ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, saya ingatkan kepada Allah Subhanahu, kepada antum, kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqinallah, bertakwalah para ma'asyiral muslimat. Allah mengingatkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para wanita muslimat untuk banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ra'aitu aktsara ahli nar an-nisa, aku melihat mayoritas penduduk neraka tidak lain adalah kaum perempuan. Lima adza ya Rasulullah, am anakfurullah billah, anakfur billahi wa rasulih, apakah karena kami kufur kepada Allah dan Rasulnya? La, lakin yakfurnal ashir, tapi kufur kepada kebaikan suaminya. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, Rasulullah mengingatkan dalam hadis 6 Abdurrahman bin Shibl, al-fussaquhum ahlun nar, orang-orang fasik itu adalah ahlun nar. Wa manil fussaq ya Rasulullah, siapa orang-orang fasik itu wahai Rasulullah? An-nisa. Rasulullah SAW mengingatkan orang-orang yang fasik itu di dalam neraka. Orang fasik itu di dalam neraka. Para sahabat, sebagian bersahabat bertanya, siapa orang-orang fasik itu ya Rasulullah? An-nisa, kaum wanita. Kenapa ya Rasulullah? Idza utina lam yashkurna wa idza butulina lam yasbirna. Kalau mereka diberi, mereka tidak bersyukur. Kalau mereka diuji, mereka tidak bersabar. maka bertakwalah kepada Allah ma'asyiral muslimat. Takutlah kepada Allah dan tebus diri-diri kamu dengan banyak-banyak bersedekah dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Jalankan syariat Allah semampu kamu dan jauhi larangan-larangan Allah. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah menerima amalan-amalan kita pada hari ini. Dan kita berdoa kepada Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu dahayakum. Semoga Allah menerima korban-korban yang kita lakukan. Dan kita ingat yang paling utama, ma'asyiral muslimin, adalah keikhlasan. Dan semuanya karena Allah. Karena Allah menyebutkan, la yanalallaha luhumuha, wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Dasari korban itu semuanya karena Allah. Karena mengharapkan ridha Allah. Karena takwa kepada Allah. Karena darah-darah itu tidak akan sampai kepada Allah. Daging-daging itu tidak akan sampai kepada Allah. Allahu ghaniyun anna. Allah maha kaya. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Allah tidak membutuhkan ketaatan kita. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah menerima amalan-amalan kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat dan memperbaiki niat-niat kita. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.